Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala al Imam Musa bin Ahmad al-Hajjawi rahimahullahu taala babu furudil wudu wa sifatihi. Furuduhu sittah. Ghuslul wajhi wal fami wal anfi minhu. Ghuslul wajhi wal fam wal anfu minhu. Wa ghuslul yadaini wa mashur ra'si wa minhu al udunan. Wa ghuslur rijlaini wat tartibu wal muwalah. Wahia Allah yu'akhwaru ghuslu adwin Allah yu'akhwara ghuslu adwin hatta Allah Wahia Allah yu'akhira ghuslu adwin hatta yanshafal ladhi qablahu. Wan niyatu syartun li taharatil ahdasi kulliha fayanwi raf'al hadasi awi taharati fayanwi raf'al hadasi awi taharata lima la yubahu illa biha. Fa inna wa ma tusannu lahu at-taharah fa qira'atin aw tajdidan masnunan nasiyan hadasahu irtafa'a. Wa inna wa waslan masnunan ajza'a an wajib wa kada aqtuhu. Wa in jitama'at ahdatsun tujibu wudu'an aw ghuslan fa nawa bi taharatihi ahadaha irtafa'a sa'iruha. Wa yajibu al-ittiyanu biha 'inda awwali wajibati at-taharati wa huwa tasmiyah. Wa tusannu 'inda awwali masnunatiha in wujida qabla wajib. Wa istishhabu dhikriha fi jami'iha. Wa yajibu istishhabu hukmiha. Wa sifatul wudu' ayyanuya thumma yusammiya wa yaghsila kaffayhi salasan thumma yatamadmada wa yastanshaqa wa yaghsila wajhahu min manabiti sya'ri ra'si ila man hadda min al-lahyaini. Wazdaqni tulan wa min al-uduni ila al-uduni ardan wa ma fihi min sya'rin khafifin wa dhahiril kasifi ma'a mastarsala minhu thumma wa ma fihi min sya'rin khafif min sya'rin khafifin wa dhahiru ya wa dhahiral kasifa wa dhahiral kasifa. Ya, wadhahira al-kathifa ma'atuf ke yagsil. Wadhahira al-kathifa ma'amas tarsala minhu summa yadaihi minal ma'al mirfaqain. Summa yamsahu kula ra'asihi ma'al udunaini maratan wahidah. Summa yagsilu rijlaihi ma'al ka'baini. Wa yagsilu al-abta'u baqiyat al-mafrud. Fa'in kuti'a minal mafsili ghusala ra'asal abdi minhu. Thumma yarfa'u nadarahu ila as-sama' wa yaqulu ma warada wa tubahu ma'unatuhu wa tanshifu a'dha'ihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, ini bab pembahasan baru. Berkata penulis rahimahullahu taala babu furudil wudu'i wa sifatih. Bab furudil wudu', fard di dalam wudu' wa sifatih, dan bab tentang sifat wudu'. Sini diterangkan berkaitan dengan rukun-rukun wudu', sekaligus dijelaskan secara tafsiri oleh penulis bagaimana sifat wudu itu. Di judul bab ada masail. Yang pertama, ta'rif al-furud. Al-furud jama' dari fard. Al-fard secara bahasa menunjukkan beberapa makna. Antaranya bermakna al-hazz wal qata. Al-hazz wal qata, dua-duanya memutus ya. Dan fard secara istilah di kalangan jumhurul ulama, fard bermakna wajib. Al-fard bermakna wajib. Ya. Kecuali di kalangan Abu Hanifah atau orang-orang Hanafiyah, mereka bedakan antara al-fard dan wajib. Kalau fard itu sabit dengan dalil qat'i, seperti kewajiban salat, puasa, dalilnya qat'i, maka mereka sebut fard. Kalau wajib itu yang sabit dengan dalil dhanni. Iya. Dengan dalil dhanni. Seperti kewajiban zakat fitri, kewajiban salat Id. Ini menurut mereka dalilnya dhanni. Jadi disebut wajib. Nah, benarnya bahwa semuanya adalah apa? Semuanya adalah sama. Hanya saja di sini istilah yang digunakan oleh penulis al-fard di sini furud, yang dimaksud adalah, baik, ini pembahasan yang pertama tadi ya, tentang tarif al-furud. Pembahasan yang kedua, apa yang dimaksud oleh penulis di sini dengan furudul wudu? Yang beliau maksud dengan furudul wudu adalah arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Iya. Sebab telah berlalu di pembahasan sebelumnya beliau uraikan tentang sunnah-sunnah di dalam wudu. Dan juga telah berlalu pembahasan tentang sebagian hal yang wajib di dalam wudu. Kalau begitu yang mereka maksud dengan fard adalah arkan, berkaitan dengan rukun-rukun wudu. Berkaitan dengan rukun-rukun wudu. Baik. Kebanyakan fuqaha di dalam pembahasan wudu, mereka hanya membagi wudu menjadi dua. Ada furud dan ada sunat. Iya. Dan kalau mereka sebut furud, berarti itu wajib, bermana rukun. Kalau mereka sebut sunan, itu artinya yang sunnah. Di kebanyakan fuqaha mereka tidak bahasakan wajib itu. Artinya kalau dia lupa syah wudunya. Tapi mereka maksudkan bahwa al-fard dia adalah rukun wudu. Jadi kadang mereka bahasakan wajib, ini hukumnya wajib. Maksudnya dia adalah rukun wudu. Iya. Dan ini sebenarnya kaidah kalau dilihat kepada mana keseluruhan dari masail wudu, kaidahnya kuat, bagus. Hanya saya ditahkik sebagian masail berkaitan dengan wudu, ada hal-hal yang wajib yang datang dengan sigoh perintah, ya, seperti telah berlalu pembacaan tasmiyah, ya, datang dengan lafaz yang menunjukkan kewajiban, tetapi kita tidak katakan dia adalah rukun kalau ditinggalkan batal wudu. Ya, maka ini tahqiq di dalam masalah. Jadi perlu diketahui istilah dulu. Apa istilah furudul wudu di kalangan kebanyakan fuqaha? Kenapa mereka hanya membahasakan furud dan sunan saja? Karena mereka melihat kepada dua hal itu. Tapi yang benarnya bahwa di dalam pembahasan wudu ada juga furud, arkan, ada wajibat, ada sunan. Dan kalau dia masuk ke wajib, itu artinya kalau dia lupa, tidak batal wudunya. Dikerjakan dalam keadaan lupa. Sebab itu tidak disebut di dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain. Ini ayat yang merupakan dasar pokok mengukur mana yang rukun wudu dan yang mana yang bukan rukun wudu. Jelas ya? Baik. Jadi ini istilah tentang furud perlu dipahami. Iya. Nah itu kalau baca buku fikih dibedakan dia baca di fikih mana. Iya. Sehingga dia tidak bingung memahami ucapan para ulama di dalam pembahasan. Pembahasan yang ketiga, ta'riful wudu, definisi wudu. Al-wudu secara bahasa adalah bermakna al-wada'ah wal-husn, keindahan dan kecantikan. Sebab seorang yang berwuduk itu memperindah dan mempercantik dirinya, apalagi makna-makna yang akan datang menunjukkan keutamaan wudu itu secara hissi maupun secara maknawi. Iya. Dan secara istilah wudu adalah istikmalu ma'in tahur fi a'dha'in makhsusa ala sifatin makhsusa. Cara istilah wudu adalah istikmal ma'in tahur, menggunakan air yang tahur, fi a'dha'in makhsusa, dalam mencuci anggota-anggota tubuh yang khusus, ala sifatin makhsusa, dengan sifat yang khusus. Iya. Jadi ini definisi wudu. Wudu menggunakan air ya, untuk mencuci sebagian anggota tubuh. Anggota tubuh yang dicuci akan datang nanti rinciannya. Tidak seluruh tubuh dicuci, tapi anggota tubuh tertentu. Dan cara mencucinya juga ada ketentuan, ada sifatnya. Nah, dan ini akan datang rinciannya. Dan wudu ini adalah kewajiban bagi siapa yang ingin melakukan sholat. Siapa yang berhadas kemudian ingin melakukan sholat. Iya. Dan di dalam wudu terdapat keutamaan yang sangat besar. Dari cahaya yang didapatkan oleh seorang hamba pada hari kiamat. Inna ummati ya'tuna yawmal kiamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Iya. Juga dari wudu itu menggugurkan dosa-dosa bersama akhir tetesan air pada anggota wudunya berjatuhan dosa-dosanya. Dan disebutkan bahwa wudu adalah seperdua dari keimanan, taharah seperdua dari keimanan, dan menjaga wudu adalah sifat seorang mukmin, salah satu sebab yang memasukkan ke dalam surga, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dalam wudu. Wudu ini diwajibkan di Mekah sebelum hijrah. Iya. Kewajibannya bersama dengan kewajiban sholat. Jadi ketika sholat diwajibkan, dua rakaat di Mekah, diwajibkan bersamanya wudu. Baik, jadi mungkin ada yang bertanya, kalau kewajiban wudu di Mekah, kenapa ayat yang menjelaskan tentang kewajiban wudu adalah ayat Madaniyah. Ayatnya di surah Al-Maidah dan itu adalah ayat Madaniyah. Iya. Jawabannya bahwa sunnah amaliyah sudah berlaku di Mekah. Tapi ayat datang dan turun di Medina mentakkid apa yang sudah berjalan di Mekah. Dan ini tidak bertentangan. Baik. Selesai pembahasan yang ketiga tentang ta'riful wudu. Kemudian pembahasan yang keempat. Kata penulis, furuduhu sittatun. Furudul wudu ada berapa? Ada enam. Ini penjelasan global tentang kewajiban-kewajiban wudu. Bahwa kewajiban wudu ada enam. Iya, dan enam di sini dibatasi enam oleh penulis. Ini dalilnya at-tatabbu wal istiqra. Adalah dalil tatabbu dan istiqra. Iya. Dia melacak seluruh pendalilan dan tidak diketemukan kecuali ini. Nah, dan ini di kalangan ini yang disebut oleh penulis di sini. Sebagian ulama yang lain ada yang menghitung 5, ada yang menghitung 7, ada yang kurang dari 6, ada yang lebih dari 6. Yang menjadi patokan di dalam hal ini adalah dalil. Adalah dalil. Iya. Jadi di mana furuduhu sittah. Ini pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima, kita tafsir satu persatu dari al-furud. Yang kelima fardu, ghuslil wajh. Iya. Tentang kewajiban mencuci wajah. Kewajiban mencuci wajah, kata penulis, ghuslul wajhi, ini fard yang pertama. Mencuci wajah. Ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Nah. Dan itu awal kewajiban di dalam ayat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperagakan mencuci wajah pada sifat-sifat wudu beliau. Dan tidak pernah dinukil beliau meninggalkannya. Ya, maka ini dalil-dalil menunjukkan fardiyat ghuslil wajh. Baik, dan segera ini jelas ya. Kemudian kalimat ghuslil wajh, perhatikan kalimat ghusl, mencuci, bukan mengusap. Beda antara al-ghusl dan al-masah. Jadi mencuci diambil air, dialirkan ke anggota, ke mukanya, dia cuci. Nah, itu yang disangkakan dengan al-ghusl. Pembahasan yang keenam, batasan wajah. Wajah tidak didefinisikan oleh penulis di sini. Dan wajah itu secara bahasa ma tahtulu bihil muwajaha. Apa yang dengannya seseorang berhadapan dengan orang lain, itu wajah. Jadi yang dengannya langsung berhadapan itu disebut wajah. Ukurannya secara pasti dari panjangnya, dia dari ubun-ubun dan dua ruas di dahi, dua ruas rambut hingga dagu. Jadi ubun-ubun, kemudian ada dua ruas di sini, turun ke bawah sampai dagu, itu panjangnya. Lebarnya dari telinga kanan ke telinga kiri. Dan maksud dengan telinga adalah cupingnya, yang tonjolan kecil, daging kecil sebelum masuk lubang telinga, itu cuping. Dari kanan ke kiri, ke kiri ke kanan sama saya. Iya. Dan dimaksud dengan ubun-ubun dan dua ruas dahi, maksudnya adalah ukuran kebanyakan orang. Ukuran kebanyakan orang. Sebab ada sebagian orang ubun-ubunnya terlalu ke depan, mendekati dahinya. Dan ada sebagian orang ubun-ubunnya di tengah kepalanya, alias botak. Iya. Jadi yang diukur adalah ukuran kebanyakan orang. Jadi ini definisi wajah. Ini pembahasan yang keenam. Pembahasan yang ketujuh, kata penulis, wal famu wal anfu minhu. Apa hukum mulut dan hidung? Penulis di sini sudah mengatakan bahwa mulut dan hidung minhu, darinya, dari apa itu? Dari wajah. Jadi menurut penulis bahwa mulut dan hidung hukumnya adalah wajib. Sama dengan wajah, karena wajah itu wajib, berarti mulut dan hidung juga hukumnya apa? Hukumnya wajib. Iya. Kenapa dikatakan bagian dari wajah? Mereka mengatakan bahwa karena dia masuk di dalam wilayah wajah. Iya, dalam wilayah wajah. Jelas ya? Baik. Dan sebagiannya lagi berdalil dengan hadis, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintah sujud di atas tujuh anggota tubuh. Salah satunya al-jabaha, dahinya, wa asyara ila anfihi, dan beliau tunjuk ke hidungnya. Ya, dan ini tidak ada pendalilan ya. Sebab di sini pengkhususan, tidak dikatakan wajah di dalam takbir. Kalau takbir wajah semuanya, berarti pipi juga masuk. Tapi Nabi menunjukkan tempat tertentu. Jelas ya? Kalau begitu kita kembali kepada mana wajah secara bahasa. Bahwa wajah adalah matah tulubihil muwajah. Dan mulut, seorang tidak berhadapan dengan mulut. Hidung juga seorang tidak berhadapan dengan apa? Dengan hidung. Karena itu mulut dan hidung yang benarnya, dia hukumnya berbeda dengan apa? Dengan wajah. Ya, sudah berlalu ditulis, dijelaskan oleh penulis bahwa berkumur-kumur hukumnya sunnah. Ya, kalau dia katakan di sini mulut dan hidung masuk di wajah, berarti berkumur-kumur juga hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, dan ini tidak tepat ya. Istinsyak dan istinthar hukumnya fard, rukun juga. Yang telah kita terangkan bahwa yang benarnya, penulis menyebutnya sunnah kemarin ya. Tapi telah kita terangkan bahwa dalil-dalil menunjukkan perintah. Dan tidak jauh kalau dikatakan ada makna wajib di dalamnya. Ada makna wajib. Baik. Jadi ini kesimpulan berkaitan dengan mulut dan hidung. Bahwa mulut dan hidung ini ya, tidak masuk di dalam wajah. Sebab yang dicuci dari hidung bukan di luarnya, tapi di dalamnya, dalam pembahasan mencuci hidung. Kalau di luarnya jelas, masuk dari wajah. Tapi di dalamnya, ini tidak ya. Dia tidak masuk di wajah. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-8 adalah fard ghuslul yadain. Kata penulis, wa ghuslul yadaini, dan mencuci kedua tangan. Ini fard yang kedua. Dalil tentang mencuci kedua tangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ila al-marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Iya. Ini dalil tentang rukunnya. Dan ila di situ, ila al-marafiq, ini bermakna ma'a, ma'a al-marafiq. Ma'a al-marafiq. Iya. Jadi siku juga masuk dicuci. Ya. Bukan ila bermakna al-ghaya ya. Kalau al-ghaya berarti ujungnya sampai siku, siku enggak masuk dicuci. Tapi dia bermakna ma'a karena telah syah dari hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Beliau memperagakan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan hatta asyra'a fil abad. Beliau mencuci tangannya sampai mulai masuk ke siku, apa ke lengan. Sampai mulai masuk ke lengan. Jadi kalau sudah mulai masuk ke lengan, berarti siku masuk atau tidak? Jelas masuk ya. Berarti di sini ila di dalam ayat, tepatnya dia bermana apa? Bermana ma'ah. Iya. Yang dimaksud dengan niat adalah tangan ya, dari pergelangan sampai ke siku. Adapun telapak tangan, sudah berlalu pembahasannya, dia dari apa? Sunanil wudu, mencuci telapak tangan. Kemudian pembahasan berikutnya, haddul yadain, batasan kedua tangan. Ini saya sudah terangkan tadi. Dua tangan batasannya, dari pergelangan tangan sampai ke mana? Sampai ke siku. Siku masuk di dalamnya. Baik. Pembahasan yang ke-9, fard masfir ras, tentang fardiyah mengusap kepala. Mengusap kepala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Ya, sini perintah juga ya mengusap. Ini fard yang ketiga. Mengusap kepala. Dalil fardiyahnya adalah ayat itu tadi. Juga hadits-hadits tentang wudu, Nabi tidak pernah meninggalkan mengusap kepala. Iya. Pembahasan yang ke-10, haddur ra's. Sebentar. Pembahasan yang ke-10, al-farq bainal masakh wal ghasl. Perbedaan antara mengusap dan mencuci. Ya, perlu diketahui bahwa beda antara mengusap dan apa? Mencuci. Nah, kalau mengusap tidak perlu air dialirkan. Diambil air, ya, dia basahi tangannya, kemudian dia usap. Kalau dicuci, diambil air, dia naikkan air itu, dia cuci kepalanya, itu mencuci namanya. Dan disyariatkan di sini adalah apa? Mengusap atau mencuci? Adalah mengusap. Jelas ya? Kemudian perbedaan yang kedua, kalau mengusap itu, mencuci itu harus kena semuanya, mencuci. Adapun mengusap, tidak harus kena semuanya. Tidak harus kena semuanya. Iya. Ya, kalau dia usap dari depan ke belakang, walaupun tipis sudah kena, balik lagi sudah cukup. Tidak harus dia gosokkan semua kepalanya. Iya. Baik. Ini pembahasan yang ke-10. Yang ke-11, haddur ra'as, batasan kepala. Ya, kepala dimaklumi ya. Apa yang dimaksud dengan kepala? Cuma yang diusap itu dari mana sampai mana? Ya, pakai depan kepala saja, sepertiga seluruhnya. Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Belasan pendapat dalam hal ini. Dan kalau belasan pendapat ini diglobalkan, akan disimpulkan ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, wajib untuk mengusap seluruh kepala bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ya. Yang kedua, wajib mengusap kepala seluruhnya bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat yang ketiga, wajib mengusap sebagian kepala saja. Dan yang berkata sebagian ini yang paling banyak pendapat. Ada yang mengatakan sebagian, walaupun 3 helai rambut, walaupun ubun-ubun saya, walaupun sepertiga saya, beraneka ragam pendapat di dalam hal ini. Nah, dan yang benarnya bahwa mengusap kepala itu masuk di dalam kata mengusap. Dan mengusap layak tadi al-isti'ab, tidak harus bermana seluruhnya kena. Ini kadar cukupnya. Tapi kalau kadar wajibnya telah datang di dalam hadis, Nabi memperagakan wudu, beliau usap dari ubun-ubunnya ke belakang, dari belakang balik lagi ke depan. Dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau begitu, kalau dia mengambil secara ikhtiyat bahwa mengusap kepala harus seluruhnya, ini adalah hal yang paling bagus. Iya. Kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana orang yang berwudu, dia usap sebagiannya saja syah atau tidak, maka kita jawab bahwa hukumnya adalah syah. Hukumnya adalah syah. Iya. Kalau dia memang lupa untuk mengusap seluruhnya. Tapi kalau dia tidak usap seluruhnya, maka harus dia ulang wudunya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya yang ke-12, tentang hukum kedua telinga. Kata penulis, wa minhul udunan, dan dari kepala adalah kedua telinga. Ini penegasannya bahwa kedua telinga menurut penulis itu dihitung dari apa? Dihitung dari kepala. Jadi yang dikata, seorang mengusap kepalanya langsung dia usap telinganya, itu sudah cukup menurut penulis. Walaupun sudah berlalu ya, penulis mengatakan disunnahkan mengambil air baru untuk kedua telinga. Iya, dan itu telah kita katakan bahwa haditsnya lemah. Yang benarnya bahwa kedua telinga masuk dari kepala. Apa dalilnya bahwa dua telinga masuk dari kepala? Dalilnya adalah hadits al-udunani minar ra's. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Al-udunani minar ra's. Kedua telinga adalah bagian dari apa? Bagian dari kepala. Nah, dan ini hadis bisa dihasankan dari seluruh jalur-jalurnya. Ya, walaupun banyak dari ulama melemahkan, seperti Ibnu Salah dan selainnya. Tapi yang benarnya bahwa hadis-hadis ini memiliki jalan-jalan yang menunjukkan adanya dasar yang sahih dari hadis, sehingga bisa dihasankan. Baik. Kalau begitu aludunani minar ra'as. Jadi dua telinga hukumnya adalah hukum kepala. Sebagaimana kepala diusap, maka telinga juga diusap. Sebagaimana air yang dipakai untuk mengusap kepala itu juga boleh dipakai untuk mengusap telinga. Ini mana al-udunani minar ra'as. Dan ini mempunyai banyak hukum ya. Demikian pula misalnya kalau di musim haji seorang mencukur rambutnya. Dikata ada rambut yang tumbuh di telinganya, maka dia disyariatkan juga mencukur rambut di telinga tersebut. Sebab al-udunani minaba minar ra'as. Ya. Al-udunani minar ra'as. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Baik. Demikian pula, tapi ini tidak apa namanya, dari konteksnya ada tentunya batasan-batasan yang diperkecualikan karena dilihat dari makna dalil secara khusus di situ. Seperti di pembahasan diyah. Di pembahasan diyah tentang luka di kepala. Berkaitan dengan luka di kepala diyahnya itu terkait dengan luka. Jadi kalau telinganya luka, apakah sama dengan kepala? Jawabannya tidak. Sebab Nabi mensifatkannya dengan syijat, dan syijat itu hanya luka di kepala saja, bukan luka di mana? Di telinga. Jadi ada hukum-hukum tertentu dia tidak masuk. Tapi hukum umumnya memang seperti itu. Al-udunani minar ra'as. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Baik. Jadi sekali lagi bahwa telinga ini sama dengan kepala. Sebagaimana kepala diusap, telinga juga diusap. Air yang dipakai untuk mengusap kepala itu pula air yang dipakai untuk mengusap telinga. Iya. Ingat ya, pembahasannya mengusap sama dengan kepala, anda harus kena semuanya. Kemudian part yang ke-12 atau yang ke-13 tentang fard ghusli ar-rijlain, tetap mencuci kedua kaki. Dan ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, warjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kaki, cucilah kaki-kaki kalian hingga ke tumit. Iya. Baik. Ayat ini menunjukkan al-farq. Ya, sebab kaidahnya ayat Al-Maidah ya, terdapat di dalamnya furu'. Dan hadits-hadits Rasulullah mustafid menunjukkan hal ini. Iya. Dari bantahan terhadap kelompok Syiah Rafidhah yang mereka tidak mencuci kaki, mereka hanya mengusap kakinya saja. Mereka hanya mengusap kakinya saja. Dan mereka berdalilkan dengan ayat di salah satu qiraah. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ada satu qiraah. Wa arjulikum ilal ka'bain. Kata mereka wa arjulikum, ar-rijl ma'tuf terhadap masaf. Berarti kaki juga diusap. Kaki juga diusap. Iya. Jelas ya? Itu pendalilan mereka. Dan dalil ini lemah. dibantah oleh Imam Nawawi di Al-Majmu' dari empat sisi. Di antara sisi tersebut bahwa ayatnya global. Pertama dibantah dari sisi bahwa majrurnya di sini majrur lil mujawarah. Karena bertetangga dengan ru'usikum yang majrur, maka arjulikum juga diikutkan majrur, ikut tetangganya. Walaupun sebenarnya dia mansub. Dan ini ada dalam uslub bahasa Arab. Kemudian yang kedua, ayat ini kalau dibaca wa arjulikum, ini bermakna global. Ya. Dan di dalam sunnah Rasulullah ditafsil bahwa kaki itu dicuci. Dan itu yang diambil. Yang merinci kandungan dari ayat. Kemudian yang ketiga dijawab bahwa mengusap tidak ada masalah. Diartikan kepada makna zahirnya. Di atas makna zahirnya. Mengusap. Tapi itu apabila kaki memakai sepatu. Memakai khuf. Karena telah syah dalam banyak hadis mengusap di atas khuf. Adapun mencuci, telah syah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk mencuci kaki dan beliau mencela orang yang mengusap kakinya. Iya, jelas ya. Itu jawaban-jawabannya. Nah, baik. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-14, batasan kedua kaki. Ya, kedua kaki dimaklum ya, dan di sini dimaksud kaki hingga ke tumit. Apakah tumit masuk dari kaki? Ini sama pembahasannya dengan siku. Apakah siku masuk dalam tangan? Dan ila di dalam ayat ila wamsahu bi arjulikum ilal ka'bain ila di situ juga bermakna ma'ah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, wa ghassala rijlahu al-yumna hatta syara'a fi saq. Beliau mencuci kakinya hingga beliau memulai masuk ke betis. Jadi kalau dicuci hingga mulai masuk ke betis, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa tumit masuk dari kaki. Baik, selesai sudah ya. Pembahasan tentang kaki. Kemudian farq yang kelima. Dan ini pembahasan yang ke-15. Kata penulis wat tertib. Kata beliau wat tertib. Ya, dalil tertib adalah dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ila al-ka'bain. Ya. Furudul wudu 4 yang sudah berlalu. Cuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, disebut secara berurut. Ya, sebut secara berurut. Padahal ada mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Jadi mencuci, mencuci, mengusap, mencuci. Ya kan? Tertibnya kalau ingin dipelihara keindahan bahasa, harusnya mencuci, mencuci, mencuci, baru mengusap. Atau mengusap, mencuci, mencuci, mencuci. Jelas ya? Itu tertibnya. Dari sisi keindahan bahasa. Tapi begitu dimasukkan, mengusap di sela-sela mencuci. Mencuci, mencuci, mengusap, mencuci. Ini menunjukkan bahwa tertibnya wajib. Anda kata boleh diundur, boleh di ini, maka pasti akan diurut dengan lebih bagus. Tapi karena memang urutannya tertibnya seperti itu, harus seperti itu, maka dimasukkan mengusap di antara dua kewajiban mencuci. Jelas ya? Ini sisi pendalilannya. Karena itu ya yang benarnya dari pendapat para ulama di dalam hal ini bahwa mentertib itu hukumnya adalah apa? Fard min furudil wudu. Ada di dalam ayat. Selesai ya tertib. Ya. Kemudian yang ke-6, fard yang ke-6 dan ini pembahasan yang ke-15. Fardul muwalah. Atau sebelum kita masuk ke fardnya, kita bahas dulu ta'rif al-mu'alah. Pembahasan ke-16. Apa ta'riful mu'alah? Penulis terangkan, wahia alla yu'akhira ghasla 'udwin hatta yanshifa alladhi qablahu. Mu'alah itu adalah seorang yang berwudu, dia tidak mengakhirkan mencuci anggota wudunya hingga kering yang sebelumnya. Jadi mu'alah artinya dia ketika berwudu dia sambung langsung. Dia cuci telapak tangannya, belum lagi telapak tangan kering, langsung berkumur-kumur menghirup air. Dia cuci mukanya, belum lagi muka kering, dia sudah cuci apa? Tangannya. Itu mu'alah namanya. Bersambung. Jadi kalau dia cuci tangannya, kumur-kumur menghirup air, cuci muka. Setelah itu ada tamunya datang, dia pergi jenguk tamu dulu. Bincang-bincang. Sudah 1 jam kering sudah semua. Buat wudunya dia pergi wudu lagi, dia sambung langsung mencuci tangan. Nah, ini namanya tidak mu'alah. Tidak mu'alah. Jelas ya? Jadi mu'alah itu adalah mencuci anggota wudu secara bersambung. Di mana jangan sampai anggota wudu sebelumnya kering, sebelum mencuci setelahnya. Itu yang disebut mu'alah. Baik. Apa hukum mu'alah? Penulis di sini membahasnya sebagai rukun. Dari rukun wudu. Beliau bahas sebagai rukun. Dari apa? Dari rukun wudu. Iya. Dan mereka ambil dari ketentuan ayat. Wa. Asal ataf itu adalah menunjukkan apa namanya? Kebersamaan. Iya. Baik. Dan juga teladatan di dalam hadis-hadis Rasulullah, kebanyakan wudu beliau bersambung. Hanya saja ini silam pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama dia membolehkan tidak bersambung. Ya, mereka berdalilkan dengan beberapa asar seperti dari Ibnu Umar, beliau berwudu, beliau belum usap kakinya pakai sepatu. Di pasar wudunya, begitu mau masuk masjid baru dia usap kakinya. Ini tidak mu'alah namanya. Dan ada dalil lain. Hanya saja pendapat yang disebut oleh penulis di sini, ini pendapat yang harusnya lebih diperhatikan dan lebih hati-hati seorang mengambilnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, selesai sudah tentang al-mu'alah. Ya, sampai sini dulu ya pembahasan niat insyaallah ta'ala. Pertemuan yang akan datang. Ya, tersimpul dari sini ada 6 fard dari furudul wudu. Ghuslul wajh. Yang pertama, yang kedua apa? Ghuslur rijlain. Yang ketiga, masfur ra's. Yang keempat, ghuslur rijlain. Yang kelima, tertib. Yang keenam apa? Al-mu'alah. Baik. Fadhlahu